بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kembali membaca kitab التوحيد yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih pada bab atau fasal yang ke-9, penjelasan tentang nazarah al-madiyah lil-hayah. Dan kita masih pada penjelasan yang awal, yaitu tentang pandangan terhadap harta benda dari kehidupan dunia, yaitu pada penjelasan beliau tentang keberadaan orang-orang yang semata-mata memandang dan mengutamakan harta duniawiyah, bahwa mereka atau apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, qala hafizahullah wa qad wasafa Allah ahla hadhihi an-nadharah bi'adamil ilm. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati orang-orang ini, yaitu orang-orang yang hanya semata memandang dengan pandangannya terhadap mal, harta benda duniawiyah semata. Allah sifati mereka dengan bi'adamil ilm, tidak adanya ilmu atau tidak berilmu, yaitu tentunya ilm di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakin aktharan nasi la ya'lamun. Janji Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih janjinya, akan tetapi manusialah kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka semata mengetahui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati ghafilun, dan mereka lupa, lalai dari akhiratnya. Sehingga dari sini Allah mensifati orang yang semata hanya memandang akan mal, harta duniawiah semata, dari kehidupan dunia, dari kelezatan dunia. Allah sifati dia dengan tidak berilmu, bi'adamil ilm, la ya'lamun, mereka itu tidak mengetahuinya, tidak berilmu. Mereka hanya semata mengetahui zahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Mereka lalai dari akhiratnya. Qala hafidhahullah, fahum wa in kanu ahla khibratin fil mukhtara'at was-sina'at, dan keberadaan mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang duniawiyah, ya, tentang perkara-perkara dunia, apa aja yang terkait dengan duniawiyah, walaupun mereka adalah ahlu khibrat, dan orang yang berpengalaman dalam hal duniawiyah, ya, dalam perkara mukhtara'at, dari penemuan-penemuan terkait perkara duniawi, ataupun terkait dengan sinaat, ya, perindustrian misalnya, mereka berpengalaman dalam hal itu. Namun kata beliau, fahum juhalun la yastahiquna ayyusufu bil ilm, mereka tetap mereka dikatakan juhal, ya, tidak berilmu, bodoh, ya, la yastahiqun, tidak pantas mereka itu disebutkan dengan apa, al-ilm, tidak pantas disifatkan pada mereka orang yang berilmu. Karena penyebutan pensifatan al-ilm itu identiknya kepada ilmu din, ilmu din. Maka ketika orang yang pengalamannya atau ahli dalam hal duniawiyah semata, tidak pantas diberikan pensifatan kepada mereka apa, orang yang berilmu. La yastahiquna ayyusufu bin ilmi. Limadha? Kenapa? Lianna ilmahum lam yatajawaz zahirul hayatid dunya. Karena ilmu mereka tidak lebih hanya semata yang nampak dari kehidupan dunia. Jadi ilmu yang dia miliki adalah ilmu duniawiyah semata, ya, sehingga tidak pantas disifatkan dengan orang yang berilmu. Ilmu mereka tidak lebih daripada yang nampak dari kehidupan dunia. Wa hadha 'ilmun naqisun la yastahiqqu ashabuhu ayyutlaqa 'alaihim hadzal wasf asy-syarif. Maka ilmu yang tidak lebih dari apa yang nampak dari zahir kehidupan dunia ini adalah ilmu yang kurang, yang naqis, sehingga pemiliknya, pelakunya, atau pemilik ilmu tersebut tidak pantas disifatkan atau dimutlakkan kepada mereka pensifatan al-ilm, ya, pensifatan yang mulia ini, yaitu ahlul ilm, orang yang berilmu, tidak pantas. Karena pensifatan ilm, orang yang berilmu ini adalah pensifatan yang mulia. Pensifatan yang mulia ini tentunya yang pantas adalah disifatkan kepada mereka orang yang berilmu dengan ilmu din, ilmu agama. Fayuqalu al-ulama, sehingga kemudian dikatakan ulama, dia adalah apa? Ulama, orang yang berilmu. Wa innama, يطلق هذا على أهل معرفة الله وخشيته. Dan tak lain pemutlakan penyebutan ini al-ilm terhadap dengan ulama adalah kepada orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Ya. Tak lain pemutlakan penyebutan dengan ulama adalah kepada orang yang mengenal Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tak lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah mereka para ulama. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala. Yakni terkait keberadaan mereka yang semata mendahulukan atau mengutamakan duniawiyah dari kehidupan dunia, kalaupun sampai mereka adalah orang yang mengetahui berpengalaman dari perkara-perkara duniawiyah dalam hal mukhtara'at wassina'iyat, dari dalam hal penemuan industrian atau perekonomian, mereka lebih mengetahuinya. Tapi ini adalah terkait dengan duniawiyah, maka tidak pantas untuk disifatkan padanya penyebutan al-ilm atau ahlul ilm. Pensifatan ini hanya disifatkan kepada mereka orang-orang yang berilmu, yaitu ilmu din, ilmu agama. Dan orang yang berilmu ini dikatakan ulama, mereka adalah dari ahlu ma'rifatillah, orang yang mengenal Allah dan orang yang takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah tadi yang sudah kita sebutkan, Allahu taala a'lam bis-shawab. قال حفظه الله ومن النظر المادية أو ومن النظرة المادية للحياة الدنيا dan termasuk dari pandangan teori fisik terhadap kehidupan dunia, termasuk darinya adalah ma dzakarahullah fi kisati Qarun. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah kisahkan penyebutannya tentang kisahnya Qarun. Wa ma atahu Allah minal kunuz. Itu tentang apa yang Allah datangkan, Allah berikan kepada Qarun dari harta. Ya. Harta perbendaharaan yang melimpah yang Allah berikan kepada Qarun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-79, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Qarun, maka dia keluar pada hari itu kepada kaumnya, yaitu Qarun keluar pada kaumnya dengan kemegahannya yang dia hadapkan kepada orang-orang dari kaumnya. kemegahan dari harta perbendaharaan yang dia miliki, fi zinatihi. Maka disebutkan dalam ayat ini dan ayat setelahnya menyebutkan bahwa manusia dari kaumnya ini terbagi, ya. Ada dari kaumnya, ada dari mereka yang menginginkan dunia. Seperti disebutkan kelanjutan ayat ini, yaitu qala alladziina yuridun al-hayata ad-dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya, mengatakan ya laita lana mithla ma utiya qarun. Duhai, ya, seandainya kami diberikan harta semisal apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya innahu ladu hadzin adzim, sesungguhnya itu adalah bahagian yang besar. Ini perkataan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Qarun pada waktu itu keluar pada kaumnya dengan kemegahan dari harta benda yang dia miliki. Dia menampakkan dan keadaan yang dia merasa bahwa dia itu lebih tinggi, lebih orang yang memiliki kelebihan dari harta. Menampakkan akan keadaannya dari sisi dunyawiyah, minal amwal, dari harta-harta bendanya, ya. Dia mencoba untuk menampakkan kemegahannya, ya, dengan apa yang dia mungkinkan untuk dinampakkan kepada manusia. Sehingga ada dari manusia yang menginginkan duniawi, ya, dia pun mengharapkan, ingin mendapatkan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Yang diberikan kepada Qarun. Ini ahlu dunia. Ini orang yang menginginkan duniawiyah. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya. Orang yang terikat keinginannya terhadap duniawiyah. Orang tersebut menjadikan tujuan akhir utama yang dia inginkan adalah duniawiyah. Tidak ada yang dia inginkan, tidak ada yang dia inginkan atau dapatkan untuk dia, untuk jiwanya, illa siwah, tidak ada selainnya, iradatun fi siwah, keinginan pada selainnya, hanya duniawiyah. Maka keberadaan orang yang seperti ini, melihat keberadaan Qarun, dia menginginkan, ya, ingin seperti Qarun mendapatkan harta benda yang begitu banyak. Ya. Sehingga dia mengatakan ya laitana mithla ma utiya Qarun minad dunya wa mata'uha, dari dunia yang dia dapatkan dan apa? Perhiasan dan harta bendanya. Ya. Ayol ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Orang yang iradahnya semata-mata ta'allaqat, ya, wasarat muntaha iradatuhum bid dunya, terikat semata-mata keinginan dunia. Melihat orang yang seperti ini, maka akan secara langsung dia ingin mendapatkan yang sama. Tidak ingat bahagian yang selainnya. Seakan bahagian tersebut adalah bahagian yang begitu utama, begitu mulia, begitu besar. Hadun azim, bahagian yang besar. Allahu a'lam bis-shawab. Dan ini, ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan yang terjadi di masa itu, di masa Qarun, ya, terhadap kaumnya. طيب قال حفظه الله تعالى فتمنوا مثله وغبطوه maka mereka berangan-angan untuk mendapatkan yang semisalnya dan mereka ingin bersenang-senang dengannya. Wawasafuhu bil hadzil azim dan mereka mensifatinya dengan bahagian yang besar binaan ala nazratihim almadiyah ya hanya semata dibangun dengan pandangan yang dia pandang dari sisi harta duniawiyah. Wahada kama huwa alhal an fi ad-dawal al-kafirah. Dan yang demikian ini sebagaimana yang terjadi keadaan sekarang di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri kafir. Wa ma indaha min taqaddum sina'iyyin wa iqtisadiyyin. Dan apa yang ada di negeri kufar dari kemajuan dari sisi perindustrian ataupun perekonomian. Ya. Jadi yang demikian ini sebagaimana terjadi ya di keadaan seperti ini sekarang-sekarang sampai saat ini di negeri-negeri kufar. Kalau kita perhatikan di negeri kufar ya semata-mata melihat dari sisi duniawiyahnya, dari sisi perindustriannya, perekonomiannya. Mungkin dari sisi situ kita katakan apa? Negeri-negeri kufar begitu maju ya duniawiyahnya. Ya. Pembangunannya ya. Bangunan-bangunan yang ada dan seterusnya dari sisi duniawiyahnya. Dari kemajuan yang ada. Maka kata beliau hafizahullah fa inna dhi'afal iman minal muslimin yanzuruna ilaihim nadrat i'jabin duna nadhar ila ma hum alaihi minal kufur. Kata beliau hafizahullah sesungguhnya orang yang lemah imannya dari muslimun, dari kaum muslimin, dari orang-orang Islam yang lemah imannya melihat keberadaan orang-orang kufar dari kemajuan yang didapat orang-orang kufar semata-mata melihat dengan penglihatan takjub ya takjub dengan kemajuan yang ada yang ada pada kufar orang-orang kafir begitu maju. Tapi ini kata beliau apa? Dhi'afal iman minal muslimin. Orang yang imannya lemah dari kaum muslimin. Dia takjub dengan keberadaan kufar. Dari sisi situ. Ya. Perindustrian, perekonomian, dari duniawiyahnya. Takjub. Yang demikian ini keberadaan orang yang lemah imannya. Dia orang yang lemah imannya tersebut tidak memandang dari sisi apa yang ada dari kekufuran yang ada pada mereka. Tidak melihat dari sisi kekufurannya. Ya. Dia takjub dengan sisi duniawiyahnya. Kemajuan dari sisi duniawiyahnya. Takjub. Tapi tidak memandang kekufurannya. Ini orang yang lemah imannya. Tidak pula memandang dari apa yang akan mereka dapatkan dari kekufuran nantinya. Ya. Wa ma yantadiruhum min su'il masir dari jeleknya tempat kembali nanti di akhirat. Orang yang lemah imannya hanya itu yang mereka lihat. Takjub dengan begitu ya. Megahnya bangunan-bangunan yang ada di negeri-negeri kufar. Tidak melihat mereka orang-orang kafir, kekufurannya. Tidak pula melihat mereka orang-orang kafir dengan kekufurannya. Tak lain tempat kembalinya adalah tempat kembali yang jelek. Min su'il masir. Fatab'athuhum hadhihi an-nadhrah al-khati'ah ila ta'zimil kuffar wa ihtiramihim fi nufusihim. Yang demikian ini justru memunculkan, ya, mendorong mereka dengan pandangan yang salah. Dengan sebab itu mendorong mereka, memunculkan kepada mereka dengan pandangan yang salah terhadap orang-orang kufar, sehingga mereka mengagungkan orang-orang kufar, mereka memuliakan orang-orang kufar di jiwa-jiwa mereka. Wa tashabbuh bihim fi akhlaqihim wa adatihim sayyi'ah. Bahkan karena itu pula dia mengagungkan, mengelu-elukan, memuliakan, kemudian dia pun tashabbuh, menyerupai mereka, ya, dalam hal akhlak mereka ikut-ikutan, dalam hal adat kebiasaan yang jelek mereka mengikutinya. Ini disebabkan apa? Lemahnya iman, ya, takjub kepada mereka dari sisi dunia mereka. Dengan itu kemudian mereka pun mengagungkan mereka orang-orang kufar, memuliakan mereka orang-orang kufar, sampai kemudian tasyabbuh bihim, tasyabbuh, menyerupai mereka, ya. Tasyabbuhnya bahkan sampai dari sisi akhlaknya, demikian pula adat kebiasaannya mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, waliyadu billah. Walam yuqalliduhum fil jaddi wa idadil quwwah wa syai'in nafi' minal mukhtara'at was sina'at kama qala ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan mereka tidak mengikuti mereka dalam hal kesungguhan mempersiapkan kekuatan dan sesuatu perkara-perkara yang nafi', yang bermanfaat dari perkara-perkara mukhtara'at, dari penemuan ataupun hal perindustrian dan perekonomian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah oleh kalian untuk melawan mereka dari musuh-musuh, dari kufar, sekuat kemampuan kalian. Ayuhat talaba wal ikhwa rahmani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita bentuk untuk menguatkan iman kita, agar supaya kita tidak memandang semata-mata apa yang didapati dari orang, keberadaan orang kufar, dari dunia ruyah mereka. Tentunya kita tidak takjub dengan apa yang mereka dapatkan, tapi lihatlah dari sisi kekufuran mereka. Lihatlah dari apa yang akan didapatkan mereka di akhir kelak nanti, dari kejelekan, dari iqab, dari azab yang akan Allah berikan kepada mereka karena kekufuran mereka. Janganlah kita semata-mata memandang dari sisi duniawi mereka, karena ini akan membawa kita kepada pengagungan, pemuliaan, akan membawa kita kepada tasyabbuh pada mereka, wal iyadzu billah, ya. Tapi lihat, ya, selain lihat kepada kekufuran mereka untuk kita tinggalkan, demikian pula akhir yang jelek yang akan mereka dapatkan, lihat, yang kita lihat, yang nampak dari di dunianya adalah kesungguhan mereka, ya, persiapan mereka, kekuatan mereka, dan suatu yang manfaat, yang bisa memberikan manfaat dari perkara duniawiyah, dari perkara mukhtara'at wa sina'at. Mereka begitu sungguh-sungguhnya gigihnya hanya untuk duniawiyah mereka, maka seharusnya kita ya bersungguh-sungguh yang sebaliknya untuk agama kita. Ya, kita mempersiapkan kekuatan kita untuk melawan mereka. Adapun terkait perkara duniawiyah dari sisi mukhtara'at wassina'at, dari perekonomian dan perindustrian, maka kita ambil dari syai'an nafi', dari perkara-perkara yang bermanfaat, yang berikan manfaat kepada kita di dunianya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wallahu a'lam bissawab. Ini dari penjelasan beliau hafizahullah tentang an-nadratul madiyah lil hayah. Yaitu yang pertama. Qala hafizahullah taala, kemudian yang kedua, an-nadratul tsaniyah lil hayah, an-nadratu sahihah, ini pandangan yang sahih, yang benar. Qala hafizahullah, wa hiya ay ya'tabiru al-insanu ma fi hadhihi al-hayati min malin wa sultanin wa qayun madiyah wasilatan yusta'an biha li amalil akhirah. Adapun pandangan yang benar adalah hendaknya manusia mengambil ibrah, pelajaran, pandangan apa yang ada di dunia ini, min malin, dari harta, ya, kekuasaan atau apa yang dia dapatkan dari mal, hanya semata-mata wasilatan, perantara, yusta'anu biha li amalil akhirah, yang bisa membantu dia atau yang akan membantu dia untuk beramal atau mengamalkan amalan akhiratnya. Apa yang dia hendaknya mengambil pelajaran, ya, mengambil ibrah, ya, dari harta yang Allah berikan padanya atau yang semisalnya, hanya semata sebagai perantara untuk membantu dia beramal dari amalan akhiratnya. Ini pandangan yang benar. Fadunya fil haqiqati la tudhammu ladzatuha. Adapun hakikat dunia itu sendiri tidak, atau kelezatan-kelezatan yang ada di dunia itu tidak dicela. La tudham. Hakikat kelezatan-kelezatan di dunia la tudham, tidak tercela atau tidak dicela. Wa inna ma yatawajjahu al-madkhu adh-dham ila fi'li al-'abdi fiha. Dan tak lain diperhadapkan satu pujian atau celaan itu adalah kepada perbuatan hamba terhadap kelezatan dunia tersebut. Hakikat lezat dunia tidak dicela. Yang dicela adanya pujian dan celaan itu adalah pada perbuatan hamba. Perbuatan hamba terhadap kelezatan dunia tersebut. Karena dunia ini fahiya kantaratun au kantaratun wa ma'barul lil akhirah. Dunia ini hanya sekedar sebagai jembatan dan persimpangan menuju akhirat. Wa minha zadul jannah, yang dengannya dia pun akan mendapatkan dari tingkatan jannah nantinya. Wa khairu 'aysin yanaluhu ahlul jannah, dan sebaik-baik kehidupan yang akan didapatkan ahlul jannah, inna ma hasala lahum bima zara'uhu fid dunya, tak lain adalah apa yang dia dapati, ya, yang dia kerjakan kemudian dia dapati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam di dunianya. Ya. Ketika apa yang dia tanam, yang kerjakan di dunianya adalah amalun saleh. Ya. Amalan-amalan saleh, maka dengan itulah yang akan dia dapatkan, dan dia mendapatkan atau termasuk dari ahlul jannah karena amalan di dunianya. Innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia tanam di dunianya. Yaitu dari amalan-amalan yang dia kerjakan di dunia. Fahiyya darul jihad. Dunia ini adalah darul jihad. Negeri kita apa? Manusia itu berjihad. Ya. Di dunia juga di mana manusia itu adalah negeri di mana manusia apa? Mengerjakan solat. As-salatu was-siyamu puasa. Wal-infaqu fi sabilillah. Infaq di jalan Allah. Dan dunia ini adalah mithmarut tasabuk ilal khairat. Arena manusia itu berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Ini dunia. Sehingga tidak sebaliknya apa yang kita dapat di penjelasan sebelumnya. Ya, dunia ini bukan tujuan utama, tapi dunia ini sebagai jembatan dan persimpangan untuk menuju akhirat. Maka tentunya bagi orang-orang yang beriman untuk bisa memandang dengan lurus, ya, agar supaya dia di dunia ini bersungguh-sungguh, ya. Mereka orang kufar aja ingin mendapatkan dunia, kesungguhannya seperti apa? Maka kita yang tujuannya akhirat tentunya harus, ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang lebih mulia di akhirat kelak nanti. Dunia ini tentunya sebagai tempat mithmar, arena di mana manusia hendaknya berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Yaqulullahu ta'ala li ahli al-jannah, Allah mengatakan, ya, berfirman tentang terhadap ahli al-jannah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan tenang, ya, dengan apa yang kalian dapatkan sebelumnya, dengan apa yang kalian kerjakan sebelumnya. Fil ayyamil khaliyah, yakni di dunianya. Artinya, ketika di dunianya dia adalah orang yang beramal, ya, dengan amalan-amalan saleh tentunya. Bukan semata-mata hanya dunia yang menjadi pandangannya, lalai terhadap akhiratnya. Tapi dunia di situ kita pakai untuk amal, hanya semata bagi jembatan bagi kita, persimpangan bagi kita untuk menuju akhirah. Kita bersungguh-sungguh di dalamnya, beramal untuk akhiratnya. Tentunya yang dituju adalah kebaikan yang ingin dia dapatkan, kenikmatan dari semua kenikmatan, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seperti itu, dia adalah termasuk dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai ahlul jannah. Maka ahlul jannah sebagai yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka, itu adalah kenikmatan ketika dia masuk badannya. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah dengan tenang, ya. Yang itu dia dapatkan dikarenakan apa yang telah dia kerjakan di dunianya dari amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk ke jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, yaitu pandangan yang benar, ya, dalam perkara dunia, bahwa ketika kita diberikan dunia, maka kita jadikan dunia tersebut sebagai perantara bagi kita untuk menjalankan amalan-amalan kita untuk akhiratnya. Ini adalah pandangan yang benar, yang sahih, yang lurus. Allah Ta'ala alam biswab, sebagaimana dijelaskan oleh beliau hafizahullah Ta'ala. Sehingga sampai sini selesai fasal yang ke-9 dan kita lanjut fasal yang ke-10 di pertemuan yang berikutnya insyaallah Ta'ala. Al-afu minkum atas segala kekurangannya. Kita cuba sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.